ఎఫ్సిడ్ అయిపోయి బిస్మిల్లాహ్. అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان أكمل المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قوم مسلمين والمسلمات Bapak Ibu para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari Umdatul Mar'ah, yaitu 100 hadis yang berkaitan dengan kewanitaan, baik yang dipahami oleh laki-laki ataupun para wanita itu sendiri. Kita terakhir sampai pada hadis yang ke 80, betul Ibu-ibu? Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-80. Hadis yang ke-80. Hadis ini dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita atau seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal khadim, adapun pembantu, ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyati. Dia adalah pemimpin dalam harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Qala, berkata perawi, wa hasibtu an qad qala, aku mengira beliau akan bersabda, warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Hadis ini para jemaah sekalian, hadis yang sahih, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh al-Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Makanya disebut dengan hadis muttafaqun alaihi. Perhatikan hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang dia pikul. Ya, atas amanah yang dia pikul. Suami, dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. sementara istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Bagaimana kondisi rumah suaminya, kemudian juga masuk ke dalamnya itu adalah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Makanya kalau ditanya antara suami dengan istri, mana yang lebih dominan dalam bertanggung jawab terhadap anak? Ya istri. Karena hukum asal suami itu adalah mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Sehingga ibu-ibu tuh dosa protes gitu loh. Mas, kamu itu gak pernah bantu aku ngurus anak gitu. Kurang tepat seperti inilah. Kalau bantu ngurus anak seperti istrinya di rumah, ya kapan cari nafkahnya? Kecuali kalau hartanya 7 turunan, kan gitu kan? Atau juga harta 7 turunan kalau gak ditambah-tambah ya habis juga. Makanya kan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Suami itu bekerja, istri itu mengurus rumah dan menjaga anak-anaknya. Makanya ungkapan orang Arab itu al-ummu madrasatul ula. Sekolah pertama anak itu ibu, bukan bapak. Banyak yang protes seperti ini. Tapi bukan berarti kemudian bapak itu enggak membantu sama sekali. Ya mungkin pas libur ngajak main anaknya wajar lah gitu kan. Ya. Pas libur main anaknya atau main bersama putra-putrinya. Kemudian mungkin sesekali memandikan. Ini hal yang lumrah. Tapi kalau kemudian dituntut sama antara istri dengan anak, apa bapak antara suami dengan istri dalam mengurus anak, maksudnya dalam hal ini tuh ya kalau ibunya sudah ganti popok, maka anaknya bapaknya harus ganti popok juga gitu. Enggak gitu konsepnya sebenarnya. Tidak begitu. Jangan kemudian bilang aku lu hamil, kamu enggak lu. Piye toh? Kan repot seperti ini. Repot seperti ini. Mohon maaf, saya ingin sampaikan begini. Kadang kita itu ya terkena dengan ilmu-ilmu parenting, tapi ilmu parentingnya itu justru diambil dari ilmu-ilmu orang-orang Barat. Itu yang sering terjadi. Coba lihat istilah fatherless, fatherless karena tidak ada kasih sayang bapak katanya kan? Itu dikarenakan teori mereka itu menuntut si bapak itu harus punya waktu yang banyak. Sementara bapak sudah berangkat masuk kantor jam 8. Tinggalnya di Sidoarjo Tulangan, kerjanya nang Perak. Nah terus, syukur-syukur si bapak itu masih bisa ngantar sekolah gitu kan. Masih pintar sekolah anaknya dengan kondisi seperti itu. Ya, kehilangan sosok seorang bapak. Kalau ini yang dipermasalahkan kurang tepat, ya, kurang tepat. Dan saya lihat banyak para suami itu pun ketika dia punya waktu libur, dia akan meluangkan waktu untuk keluarganya, kan seperti itu. Makanya yang membuat suami kenapa sebenarnya akhirnya tidak meluangkan waktu kepada keluarganya, terutama kepada istri dan anak-anak itu, karena istri sering protes. Paham? Protes ndak kerja. Yo salah. Pergi kerja ya. Tapi setiap hari minta, "Mas, tuku gamis baru." Lah kalau enggak kerja terus nyopot cara beli gamis baru gitu loh. Kerepot seperti ini, Ibu-ibu. Atau baca sirah Nabi itu. Nabi itu tidak Nabi itu disebutkan dalam sirahnya. Bukan yang kemudian setiap dia bekerja membantu istrinya, tidak, tapi sesekali. Pahami bahasa? Sesekali. Sesekali Nabi itu membantu istri-istrinya, itu. Paham dulu? Ya, ini jujur ya, jenengan itu terlalu apa ya, terlalu fanatik dengan teori-teori parentingnya orang-orang Barat. Orang Barat tidak kenal Tuhan, tidak kenal agama. Anda ngambil teori-teorinya mereka terus buat apa gitu loh? Sudah gitu, teori Barat itu mendoktrin para istri begini, jangan mau jadi istri lemah. Jangan kita terus minta maaf. Suami harus minta maaf. Lah, di mana-mana itu teorinya dalam Islam itu yang mencari ridho itu ridho suami atau ridho istri? Saya mau tanya sama ibu-ibu, mencari ridho suami atau ridho istri? Berarti kalau mencari ridho suami yang minta maaf siapa? Gak mau jawab. Ya istri. Namanya mencari ridho itu ya mencari ridho suami. Berarti kita istri minta maaf kepada suami. Tapi karena itu tadi pola orang-orang barat, teori-teori barat masuk dalam kaum muslimin, akhirnya kita perempuan jangan mau kalah, jangan mau lemah. Ya tunjukkan eksistensi kita sebagai wanita. Jangan mau kita terus minta maaf, diintimidasi katanya. Biarkan mereka minta maaf. Hari apa terjadi? Jadi suami dituntut untuk minta maaf, tapi giliran genteng bocor, luak lu wedo jadi. Kacau orang-orang seperti ini. Itu justru ya mengajarkan jenengan itu melupakan konsep bagaimana seorang wanita soleha yang ideal. Paham ibu-ibu? Saya tidak mengajarkan berarti kita harus diinjak-injak loh. Suami juga tidak boleh semena-mena kepada istri. Tapi istri pun harus tahu di antara kewajiban suami dan hak suami yang perlu jenengan tahu, bukan hanya sekedar suami dipenuhi kebutuhan biologis, tidak. Tapi di antara hak suami adalah istri minta maaf kepada suami, dan kewajiban istri adalah meminta maaf kepada suami. Ini kewajiban istri ya minta maaf kepada suaminya. Istri itu harusnya minta maaf, bukan suami. Ini kebalik. Akhirnya nanti suami tidur di luar. Kasihan. Tukur ranjang gede-gede, suami tidur sendiri. Kalau gitu beli aja sekalian yang double, apa namanya itu, yang twin bed satu-satu aja kalau gitu. Taruh dalam kamar, ngapain beli satu kasur gitu kan ya. Ini hadis ini itu berbicara tentang seperti itu. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil? Perhatikan pelajaran-pelajaran. Ada lima di sini sebutnya. Yang pertama, masyiral muslimin, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kata penulis, Ar-ra'i wa al-hafidh al-mu'tamin ala ma yali. Ya. Namanya pemimpin itu dia menjaga atas apa yang menjadi kekuasaannya. Dia menjaga, makanya pemimpin itu dia menjaga, bukan menyakiti. Dia menjaga atas apa yang menjadi kekuasaannya. Bagaimana caranya? La yukhawinuhum wa la yudayyi'uhum. Tidak menyia-nyiakan mereka. Makanya seorang suami jangan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Ya. Tapi dijaga dengan sebaik-baiknya. Wa huwal mas'ulu anhum yaumal qiyamah. Karena nanti di hari kiamat setiap pemimpin-pemimpin itu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Suami ditanya tentang istri dan anak-anaknya. Gimana, kamu sudah menunaikan hak mereka? Kamu sudah tunaikan kewajibanmu? Ya. Demikian istri, bagaimana kamu di rumah? Kamu kan diamanahi rumah sama suamimu, diamanahi anak-anakmu, anak-anak suamimu. Gimana, kamu sudah mengurus dia atau tidak? Ya. Sudah ya Allah, ya, sudah. Kalau kita sudah melakukannya, kita akan jawab. Demikian halnya dengan kondisi-kondisi yang lain. Anda sebagai seorang kepala, Anda sebagai seorang RT. Dalam hal ini hadis ini masuk sebenarnya ke dalam segala segmen. RT dia bertanggung jawab terhadap lingkungan yang dia pimpin. RW lebih besar. Ya, kemudian lurah atau kades. Lalu camat, wali kota atau bupati, gubernur sampai yang paling tinggi yaitu presiden. Jadi semakin tinggi tingkat atau kedudukan dia sebagai pemimpin, semakin besar pertanggungjawaban dan amanahnya. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala senantiasa membimbing dan memudahkan dia untuk bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. penting. Ingat, semua yang kita miliki itu titipan dari Allah Ta'ala. Bagi suami, istri dan anak itu titipan. Bagi istri, ya anak itu titipan dari Allah. Maka dijaga dengan sebaik-baiknya. Harta itu titipan. Semua dijaga, dipergunakan dengan baik. Jangan sampai kita membiarkan hal tersebut menjadi bumerang yang akan menjadikan kita justru terjerumus ke dalam neraka jahanam karena kelalaian kita. Oleh karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, sebentar saya carikan, saya lupa Ibnu Qayyim kalau tidak salah ya. Kita carikan. Kemarin saya baca nih, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan al-qalbul ghafil ma'wa syaitan, hati yang lalai itu adalah tempat bersarangnya syaitan. Maka jangan sampai kita lalai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena sama halnya kita sedang memberikan tempat bagi syaitan untuk dia hinggap. Ma'wa itu tempat teduh, itu namanya ma'wa. Makanya kan Allah katakan di dalam beberapa ayat di Al-Quran, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali, tempat berteduh yang kekal, yaitu neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Jadi ma'wa itu tempat hinggap, kayak sarang bagi burung itu loh. Itu namanya ma'wa. Sarang atau sangkar bagi burung itu namanya ma'wa. Jadi syaitan itu senang pada hati-hati yang lalai. Lalai dari tanggung jawabnya, lalai dari tugasnya, lalai dari hak, lalai dari kewajibannya. Ya. Senang syaitan itu. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah pada jilid yang ke-1 halaman 112. Yang kedua pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, tuh perhatikan ini, al-mar'atu ra'iyatun kama rajulu ra'in, pemimpin itu, wanita itu pemimpin sebagaimana laki-laki juga pemimpin. Perhatikan ya, wanita itu pemimpin, laki-laki sebagaimana laki-laki itu juga pemimpin. Wa kullun minhuma alaihi mas'uliyatun muhaddadatun tata'allaqu bil usra, keduanya itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama yang berkaitan dengan keluarga. Jadi suami istri itu sudah punya bagian masing-masing. Makanya saya bilang tadi, suami itu tugas pokoknya mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istrinya. Istri tugas pokoknya bertanggung jawab terhadap rumah dan anak-anaknya. Makanya kalau sesekali suami bantu itu bagus. Tapi kalau kemudian menuntut kesetaraan, harus aku juga mandikan anak, kamu harus juga mandikan anak. Jadi kalau anaknya itu ada dua sama satu gitu loh. Belum lagi itu konsepnya. Terus kalau anaknya tiga piye dong? Satu setengah gitu. Jadi sampai sabun setelah itu kamu selesaikan gitu ya. Sekali lagi saya katakan, pengaruh teori-teori barat itu merasa bahwasanya seorang wanita itu seolah-olah dia, loh, kamu itu cari istri atau cari pembantu? Loh, enggak gitu, jaman. Ini nih, banyak wanita-wanita standar TikTok. Saya sering sampaikan kepada para laki-laki, terutama yang mau menikah, jangan mencari muslimah atau istri standar TikTok. Paham enggak istri standar TikTok? Dengar, ibu-ibu. Jadi, mereka itu di TikTok itu dia bercerita bagaimana memotivasi sesama kaum Hawa. Kita ini wanita, tidak boleh diintimidasi. Kita ini bukan budak. Loh, justru tugas dia meramut suaminya. Itu bukan dia budak, tapi disitulah kemuliaan dia. Itu kemuliaan dia. Bandingkan. Makanya zaman sekarang itu ya beda. Zaman sekarang Pak, istri, babysitter segala macam. Zaman dulu, bapak-bapak dulu, ibu-ibu dulu, anaknya itu 10 yang ngeramut. Satu orang tok yang ada anaknya 13 gitu. Semua besar. Jadi kita sudah ya tiap ada babysitternya, ada pembantunya. Sudah gitu masih protes, tidak mau melayani suami. Padahal anaknya sudah tidak urus, diurus sama dia, diurus sama babysitter, dia sewa babysitter. Tapi giliran suaminya minta, "Dek, tolong masak." Panggil bibi, ya ngapain? Kalau bisa aku langsung panggil bibi sekalian aja, "Dek, masak." Ngapain suruh istri? Kalau kayak gitu ngapain nikah? Sudah pesan GoFood, Gojek aja tuh. Keliru. Sesibuk-sibuk Anda wahai para istri, tugas utama Anda itu adalah melayani harta Anda itu presiden, gubernur. Kalau istri suami sudah bilang gawe entek buat aku, sami'na wa ta'na, tinggalkan tugas yang lain dulu. Ini kodrat seorang wanita harus dikembalikan loh ya. Ini mulai dari sekarang itu bergeser. Kamu kira aku pembantumu? Kamu nikah sama aku? Lunda gitu. Memang begitulah kodrat wanita. Khadijah radhiyallahu taala anha, dia sendiri yang merawat suaminya. Ngakunya pengin jadi Khadijah, giliran disuruh buat teh aja enggak mau. Khadijah apaan tuh? Tolong dengarkan ini para istri, saya menyampaikan curahan para suami. Saya mewakili. Karena banyak, jujur ya, banyak tingkat perceraian rumah tangga sekarang ini, terutama pasangan-pasangan muda itu gara-gara itu. Menjadikan standar TikTok untuk mencari pasangan hidup. Nikah itu bukan sehari, dua hari, setahun, selesai. Enggak. Subhanallah. Dia tanggung jawab tuh. Bahkan ya kata para ulama, di antara bentuk tanggung jawab istri kepada kepada rumah dan anak-anaknya, bahkan kepada suaminya, apa yang menjadi kebutuhan suami itu dia siapkan semua. Bahkan kalau ada, ya, ada dua kondisi, mana yang didahulukan, suami atau anaknya? Dia harus mendahulukan suaminya baru anaknya. Sampai seperti itu para ulama mengatakan. Sampai seperti itu. Tapi saya dapati banyak para suami, alhamdulillah mereka mengertiannya. Ya sudah, kamu selesaikan dulu tugas dengan anakmu, nanti aku bisalah gampang, aku tak gawe dewe iso. Banyak suami yang pengertian seperti itu, alhamdulillah. Makanya kalau kita diberikan suami yang suka bantu kita, padahal itu sebenarnya bukan kewajiban dia. Suami yang kemudian suka memudahkan urusan kita, bersyukurlah, itu nikmat. Percuma ganteng tapi gak tahu bantu kita orang. Betul Bu? Percuma cantik disuruh buat teh gak mau, apalagi disuruh masak ote-ote tambah gak mau. "Ih mas, nanti kulitku lo gosong mas, nanti wajahku berminyak, aku ini kan perawatan skincare ku lo mas 20-25 juta ha? Pakai air wudhu tuh lo gratis, skincare mahal, gak tahu sholat." Saya tuh heran sama orang-orang tuh ya, beli skincare mahal-mahal tapi gak tahu sholat. Beli jam mahal-mahal, gak tahu waktu sholat. Terus buat apa jam beli mahal-mahal kalau gak tahu waktu sholat? Jam mati itu dibeli. Beli jam, berapa harganya? 1M, oh ini limited edition. Hayalah sholat, gak tahu jamnya ngajak ke masjid itu. 1M cuma buat gaya-gaya doang, enggak tahu waktu sholat kapan, zuhur, asar, maghrib, isya enggak tahu. Cuma buat-buat gaya-gaya doang, percuma. Lebih baik 5.000 tapi tiap hari on time masjid. Lebih baik skincare-nya itu bedak apa dulu tuh, bedak? Nah, itu. Tapi tahu sholat, tahu ngaji, setiap hari berwudu, setiap hari meletakkan kening di tempat sujud, itu lebih bagus daripada 5 juta, 50 juta, tapi gak pernah meletakkan kening di tempat sujud. Apa manfaatnya? Ingat ibu-ibu, masuk surga itu bukan ditanya kamu skincare-mu berapa. Gak ada syarat masuk surga itu skincare-nya berapa, tingkat kecantikannya berapa. Gak ada, tenang. Di surga jenengan cantik semua. Di surga itu gak ada orang jelek. Di dalam surga itu gak ada orang tua. Orang tua gak masuk surga. Gak ada orang tua di surga itu, karena semuanya muda. Gak ada orang jomblo di surga itu. Semua punya pasangan. Kita ini ya apa ya, apa istilahnya itu, budaya-budaya barat, westernisasi ya, itu dia pas itu. Westernisasi itu sudah bukan hanya dalam masalah makanan loh sekarang itu ya, tapi westernisasi itu menjangkit kepada nilai-nilai dan norma-norma yang lain. Saya katakan ini disadari atau enggak, generasi sekarang itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, generasi yang apa ya, dia tuh gak kenal istilahnya pekewuh itu loh. Gak kenal istilah pekewuh itu, gak kenal dia. Kenapa saya bilang gak kenal? Tiap hari interaksinya pakai media sosial. Beda kalau zaman dulu. Zaman dimana media sosial belum berkembang. Kita akhirnya ketemu sama orang gitu kan. Kemudian berinteraksi sama orang. Akhirnya norma-norma yang tua menghormati yang apa namanya, yang muda menghormati yang tua menyayangi, itu berlaku. Kalau sekarang enggak, karena interaksinya media sosial, sehingga apa yang dilihat di media sosial itu seolah-olah itu dianggap tanpa difilter gitu, dianggap benar tanpa difilter. Akhirnya dilihat konten anak marahin ibunya, diikuti sama dia, marahin ibunya, marahin orang tuanya, dimaki-maki, dianggap sebagai suatu bentuk normalisasi. Wah, repot sekarang itu. Maka tugas kita orang tua di zaman sekarang ini pak berat. Tapi semoga Allah mudahkan. Orang-orang zaman sekarang tuh nggak tahu pekewu, orang-orang zaman sekarang itu. Sementara pekewu itu kalau saya perhatikan itu akan muncul dengan kita sering interaksi secara langsung dengan manusia. Ini yang perlu dibangun kembali. Ini budaya bagus dan tidak bertentangan dengan Islam, bahkan hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Nah, jadi laki perempuan itu dia punya tanggung jawab masing-masing, dia punya daerah kekuasaan masing-masing, dan dia bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas mereka masing-masing. Paham ibu-ibu ya? Yang ketiga, nah perhatikan di sini nih, ini poin nih, nyentil ibu-ibu banget ini. Kalau nggak terima juga nggak apa-apa wis. Ya, jangan mau protes terserah. Ini saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh penulis. Penulis mengatakan yang ketiga, ra'iyatul mar'ati li baiti zaujiha tashmulu al inayatu bi zaud wal aulad. Tanggung jawab seorang istri terhadap rumah suaminya, saya ulangi, tanggung jawab seorang istri terhadap rumah suaminya mencakup perhatian dia terhadap suami dan anak-anaknya. Tuh, perhatian dia kepada suami dan anak-anak itu bentuk tanggung jawab seorang istri. Dia bertanggung jawab, dia perhatian dengan suami dan anak-anaknya. Apa yang menjadi kebutuhan suami, bahkan apa yang menjadi hal-hal yang disenangi oleh suami, itu masuk ke dalam ra'iyatul mar'ah, tanggung jawab dari seorang wanita. Misalkan nih, suaminya itu tipe orang yang tidak senang kotor, dia harus bertanggung jawab untuk rumahnya bersih. suaminya itu suka dengan yang namanya apa ya istilahnya? Ya anak-anaknya itu tidak boleh terlihat apa? Kotor. Maka berusaha. Berusaha. Kalaupun misalkan sekali dua kali kita tidak bisa karena mungkin satu kesibukan, sampaikanlah dengan cara yang baik. Dan suami harus paham. Mungkin kalau dia lagi sakit, istri bolehlah dibantu gitu kan. Nah sekarang ini ya saya dapati para wanita itu kerjanya akeh, yang enggak penting-penting itu loh. Ada beberapa contoh kasus yang saya dapati begini. Ada orang curhat sama saya, "Ustaz, saya tuh heran sama istri saya." "Kenapa, Ustaz?" "Kenapa?" dia bilang gitu. "Gini, Ustaz. Istri saya itu kalau pergi workout itu loh. Workout kumpulan emak-emak. Wah, semangat, Ustaz. Semangat. Tapi selesai workout pulang, minta tolong buatin teh, pegel-pegel. Lebih baik gak usah pergi workout daripada gak bisa buat teh buat suami. Tujuan itu supaya bisa sehat, bisa melayani suami dengan baik." Maka saya ingin sampaikan, ibu-ibu yang ikut workout itu niatnya untuk apa? Kalau niatnya supaya tetap sehat, semangat untuk menjadi the best di hadapan suami, pahala. Tapi kalau sekedar untuk terlihat cantik di hadapan para kolega, lalu melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang istri kepada suami, maka gak usah ikut. Lebih baik gendut tapi berbakti kepada suami. Suami akan senang kok meskipun istrinya gendut. Itu artinya suami memperhatikan istrinya, tidak kelaparan gitu. Karena mama gitu bilang sama suaminya, "Mas, lu kegendutan begini." "Iya, kenapa?" "Terus lebih baik gendut tapi perhatian sama suaminya daripada kemudian pergi workout lah, pergi apa lagi tuh, ya pergi jalan-jalan sore, jalan siang, jalan malam, tengah malam mungkin, pergi jalan pagi, tapi lupa dengan kewajiban suaminya." Makanya dikatakan dalam Islam itu, tolong diingat ini ibu-ibu ya, tidak ada yang melarang jenengan untuk beraktivitas selagi satu, izinlah kepada suami. Yang kedua, jangan melupakan tanggung jawab Anda sebagai seorang istri, tugas utama. Kalau dua hal ini bisa dijaga, insya Allah suami mana yang tidak senang melihat istrinya cantik. Siapa coba suami yang gak senang lihat istrinya cantik? Semua senang cantik, apalagi seperti bidadari yang baru turun dari kayangan gitu kan, gak tahu kayangan mana gitu, senang lihat istrinya cantik. Siapa yang gak senang? Tapi kalau sudah melalaikan tanggung jawab, kumpul sama temannya berlebihan, melupakan tanggung jawab dia sebagai istri, pergi workout tadi, pergi apa lagi itu, jalan tadi, pergi olahraga tadi, melupakan tanggung jawab dia sama suaminya, bahkan tidak dia lakukan sama sekali, lebih tidak usah. Maka kalau kemudian si suami akhirnya berpaling kepada wanita lain, bisa jadi salah satu sebabnya karena Anda. Ya. Karena mohon maaf ya, ini dari apa yang saya kumpulkan dari para lelaki. Ketika saya bertanya kepada mereka-mereka yang menikah itu, menikah berpoligami, apa sih alasannya? Satu, karena mereka tidak mendapati istrinya sesuai dengan harapannya. Yang kedua, karena memang mereka itu ingin menjalankan syariat. Ya, dua alasannya. Jalan dua. Tapi terkadang yang ingin menjalankan syariat ini dia tidak paham ilmunya, sehingga itu yang menyebabkan akhirnya poligami itu terlihat skeptik yang buruk gitu. Cuma itu poin yang pertama itu terkadang dari istri sumbernya. Makanya jangan istri itu nyalakan suami. Taunya nyalakan suami aja kerjaannya. "Kamu loh mas, kamu begini. Oke, suami punya salah. Tapi apakah kemudian kesalahan suami itu kita balas dengan kesalahan? Tidak, justru balaslah dengan cara yang elegan gitu loh. Tetap perhatian, tetap memberikan yang terbaik. Meskipun Anda sedang marah-marah kepada suami, jangan pernah katakan tidak kalau suami meminta sesuatu untuk dirinya. Lagi gak sapaan, tapi suami bilang, "Aku lapar, kepingin telur dadar." Buatkan. Meskipun dengan hati yang sakit, tapi jangan dikasih racun. Mati suaminya. Buatkan. Tolong buatkan teh, buatkan. Tapi ojo dicampur sianida. Kasihan para istri-istri ini. Jadi ibu-ibu, paham poin ini? Kemudian, wa hustu tadbiril bait wal qiyam ala duyufi wa khidmatihim. Dan kita mengurus rumah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, si wanita mengurus rumah dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga kalau suami kedatangan tamu, maka layanilah tamu itu dengan baik. Ya, layani tamu itu dengan baik. Saya ingin sampaikan begini ya, bapak-bapak ya. Kalau jenengan punya tamu, kemudian tamu jenengan itu ingin disuguhkan makanan, jangan suruh istri jenengan yang mengantarkan, antar jenengan yang bawakan. Biar istri jenengan tidak dilihat oleh tamu. Orang Arab tuh begitu. Jadi misalkan ada tamu datang ke rumah makan, istrinya masak, tapi untuk menghidangkan di depan itu bukan istrinya, tetapi suaminya yang akan membawa. Kalaupun istri sudah selesai, maka suruh istri masuk ke dalam kamar. Kamu masuk. Ya, gak perlu kemudian lewat. Lewat lalu lalang kayak bis malam aja. Lewat sana, lewat dalam, itu diam di rumah. Kenapa? Gak usah lalu lalang gitu, biarkan. Upayakan ketika tamu datang ke rumah itu, suami istri ya, sama anak perempuan yang sudah balik, kondisikan di dalam kamar. Kalau ada laki-laki, gak apa-apa, anak laki-laki yang mengurus. Sama kayak kita suami, apa istri kedatangan tamu di rumah berubah teman-temannya. Gak usah kemudian jenengan lalu lalang, akhirnya tebar pesona gitu kan. Ini istrinya itu, apa teman istrinya jatuh cinta sama jenengan, kan repot seperti ini. Tidak benar seperti ini. Sudah diam aja di dalam kamar atau mungkin keluar saja. Bila perlu tanya istri, kamu ada teman gak? Kalau ada teman aku gak usah pulang dulu, biar mampir aja ya. Kadang-kadang kita gak ngerti ya. Bisa jadi ketika teman istri kita datang ke rumah, dan ternyata ada salah seorang di antara mereka yang bisa terfitnah gitu loh. Hanya suka, jatuh cinta, kan itu repot seperti itu. Yang keempat, nih perhatikan nih yang keempat nih, sama istri, masih istri nih. Karena memang hadis ini untuk istri, kebanyakan ini. Ra'iyatul mar'ati li zawjiha wajibatun 'alaiha. Iya. Apa namanya? Ri'ayatul mar'ati li zawjiha wajibatun 'alaiha. Bahwasanya tugas istri untuk melayani suami hukumnya wajib. Tugas istri untuk melayani suami itu hukumnya wajib. Wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Cuma perlu diingat, kalau itu perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Selagi hal tersebut tidak ada nilai-nilai syariat yang dilanggar, lakukan. Demikian pula sebaliknya, suami memiliki tanggung jawab atau wajib untuk, demikian sebaliknya, suami wajib, ya, wajib untuk memperhatikan istrinya, ya, wajib. Ya, anak orang diambil, jangan semomo kita, wajib. Ya, hukumnya wajib, wajib ain. Karena nanti keduanya ditanya di hari kiamat, apakah sudah menunaikan tugas masing-masing. Makanya kata Amr ibn Qais al-Mullah, ketika beliau menyebutkan tentang jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, beliau mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallah, bahwasanya akan ada seorang istri dia menggugat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat. Apa alasannya? Istri mengatakan hadza zawji la yu'allimuni wa la yu'addibuni wa yatini bihubzi su. Ini suamiku ya Allah tidak pernah mengajarkanku agama, tidak pernah mengingatkan kepadaku tentang berita-berita agama, dia hanya sibuk memberikan urusan duniawi. Makanya di antara bentuk tanggung jawab suami itu adalah tidak hanya memberikan nafkah secara apa namanya lahiriah, tapi memberikan nafkah secara batinnya. Batin itu mencakup nilai-nilai agama yang kita berikan kepada mereka. Itu bentuk tanggung jawab suami terhadap istrinya. Makanya minta ibu-ibu sama suaminya, "Mas, aku diajak kajian, Bu. Mari ngaji, golek tahu campur." Karena apa? Apalagi kalau jenengan tinggal berdua di rumah, sudah. Jadikan itu sebagai momen jenengan itu seperti pengantin baru. Kemana-mana nostalgia, melewati jalan-jalan yang pernah sambil kajian. Nanti setelah kajian kita ke sana yuk, legend, pecel legend yang dahulu kita sering makan itu kan. Ya, sudah menjadi langganan jenengan 20 tahun, sejak 20 tahun yang lalu gitu kan. Enggak apa-apa, bagus. Ya, untuk kemudian mengembalikan kasih sayang di antara antum dengan istri, kan seperti itu. Ya. Tapi yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu at-ta'bir an-nabawi li'alaqati zawja bi zawjiha bi kalimati ri'ayah adaku wa asmal wa ajmal min ta'biril fuqaha al-khidmah. Pengajaran Nabi kepada para suami dan istri, jadi pengajaran Nabi kepada para suami dan istri agar memperhatikan tugas atau memperhatikan kewajiban dan hak masing-masing. Ya, jadi pengajaran Nabi kepada suami dan istri agar memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Ini perlu diperhatikan. Ya, penting. Nah, ya kalau kita lupa sekarang tugas kita sebagai istri apa, silakan di browsing. Tugas istri menurut agama apa? Tugas suami menurut agama apa? Browsing. Cari di internet biar kita tidak lupa. Bila perlu tulis besar-besar. Kalau jenengan punya dua lemari, laki-laki tulis tugas istri, tempel di lemarinya istri. Istri tugas suami, tempel di lemari suami, biar setiap buka pintu lemari atau tutup dibaca. Oh ya, tugasku begini. Mencintai dia, mengayomi dia, menjaga dia, gitu loh. Suami istri pun sama. Kenali apa yang menjadi tugasnya, kewajibannya. Jangan tiap hari cuma WA, "Mas, wis ditransfer dah, wis ditransfer." Tiap hari transfer. Enggak transfer uang, transfer pulsa. Padahal sudah ditransfer. Giliran pergi makan keluar, suami disuruh bayar. Padahal yang ngajak istri. Katanya pengin traktir, ujung-ujungnya suami yang bayar. Repot. Ya, maka benar kata Allah Ta'ala, "Inna kaidakunna azim." Tipu daya wanita itu berat loh, jemaah. Lewat di pameran ketemu sama gamis, bagus mas ya. Ya, mas, kayaknya kalau aku yang pakai bagus gitu. Coba. Ya. Ya, suaminya nggak mau beli, sepanjang jalan bete aja mukanya. Mau nggak mau akhirnya suaminya beli, baru senyum. Emang tipu daya wanita ini berat. Ya. Betul ibu. Kenapa? Bukan saya diceritakan. Saya kalau lihat pas di pameran-pameran suami istri datang, saya suka ketawa gitu loh, lihat sikapnya, tingkah laku mereka itu, suami istri itu lucu-lucu gitu loh. Mampir gitu kan, dicoba, "Bagus mbak," bilang penjualnya, bagus mbak, "Mas gimana mas, bagus kan?" "Bagus." "Loh jadi mbak ya, aku bagus loh pakai ini." Akhirnya suaminya gak bisa ngomong apa-apa. Saya kalau lihat itu suka ketawa aja gitu kan. Akhirnya giliran suaminya melakukan hal yang sama, beli gamis gitu kan, bagus, "Gak bagus ini, terlalu maju, tak kasih kurang yang lebih besar gitu loh, biar pas gitu kan." "Oh ini kan pas ini." "Ya sudah mas, beli." Ada pasrah juga. Yeah. Jadi kenali tanggung jawab masing-masing ibu-ibu, agar kita itu tidak semena-mena gitu loh. Supaya kita ini benar-benar bisa menjalankan apa yang menjadi rules kita sebagai seorang suami ataupun istri. Nah, itu hadis yang ke-80. Sekarang kita pindah ke hadis yang ke-81. Hadis yang ke-81 yaitu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dari siapa, Bu? Ali bin Abi Thalib. Beliau bercerita anna Fatimah, bahwasanya Fatimah ishtakat ma talqa min roha mimma tatahan. Bahwasanya Fatimah itu pernah mengeluhkan kelelahan yang dia alami karena menggiling tepung di batu penggilingan. Tuh, Fatimah itu bintu Rasul saja ngeramut suaminya sendiri. Iki jenengan musuk masak disuruh bibi. Tolong ibu-ibu yang sering meminta bibi masak di rumah untuk suami, kalau suami secara khusus meminta kepada istri, maka itu adalah kewajiban. Jangan suruh bibi. Ini dikit-dikit bibi, dikit-dikit bibi. Ya Ustaz, aku kan baru medipedi Ustaz. Gak usah medipedi kalau menghalangi Anda untuk berbakti kepada suami. Pedicure, medicure gitu loh. Gak perlu. Kalau menghalangi Anda untuk berbakti kepada suami, buat apa? Gak ada manfaatnya. Percuma. Percuma mempercantik diri tapi kemudian menjadikan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai istri yang paling utama Anda lalaikan. Berdosa di hadapan Allah. Mungkin suami itu sekali dua kali bisa toleransi, tapi kalau sudah keseringan, itu yang memudarkan cinta suami kepada Anda. Jadi sebenarnya ya, pudarnya cinta suami itu salah satu sebab utamanya juga gara-gara perbuatan dan perlakuan istri kepada suami. Bukan selalu karena ada wanita lain, bukan. Sikap istrinya yang tidak bisa meramut suaminya dengan baik, tidak bisa menjaga suaminya dengan baik. Ibarat jenengan itu loh punya tanaman di rumah ya, punya bunga. Bunga itu dibeli, kalau dibiarkan begitu saja mati, harus dirawat. Kapan disemprot dengan air? Ya, apakah bunga ini tuh bisa kena matahari atau tidak? Ya, terus apakah harus disemprot dengan air tiap hari atau enggak? Itu kan harus ngerti cara meramunya, harus tahu. Sehingga bunga itu akan tumbuh dengan subur, indah dan menghasilkan pemandangan yang bisa memanjakan mata, kan begitu. Suami itu sama, digitukan. Nah, Fatimah datang kepada Ali mengeluhkan betapa sakitnya tangan beliau ketika menggiling gandum. Ya. Fabalaghaha anna Rasulullah SAW utiya bisabin. Maka kemudian sampai kepada Fatimah suatu berita bahwasanya Rasul itu memiliki budak. Rasul itu memiliki budak. Jadi Rasul itu punya budak Dan Fatimah berniat untuk meminta budak. Datang kepada Nabi dengan niat untuk meminta budak. Falam tuwafiqhu. Namun ternyata Fatimah itu tidak berjumpa dengan Rasul. Ketemunya cuma sama Aisyah. Tidak jumpa sama Rasul, tapi ketemu sama Aisyah. Fadakarat li Aisyata. Maka kemudian Aisyah, maka kemudian Fatimah menceritakan apa yang menjadi hajatnya untuk bertemu dengan Rasul. Kalau dia itu ingin meminta budak karena capek bekerja. Faja'an Nabi, maka Nabi mendatangi Fatimah. Fadakarat dhalika Aisyatulahu. Maka kemudian Aisyah menceritakan, maka Nabi datang. Aisyah kemudian menceritakan apa yang disampaikan oleh Fatimah. Fa'atana wa qad dakhalna madaji'ana. Maka Rasul pun datang untuk bertemu denganku, dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi datang Rasul ke rumahnya Fatimah. Fadhhabna linakum. Faqala ala makanikum. Sudah, kalian di tempat tidur kalian saja. Hatta wajadtu barda qadamai ala sadri. Ya. Kata Fatimah, sampai-sampai aku merasakan dingin kedua kakiku sudah pada dadaku. Saking kenapa sih ya, kok tiba-tiba kaget gitu loh, Rasul kok datang ke rumah. Maka kemudian Rasul mengatakan begini, ala adullukuma ala khair mimma sa'altuma. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta. Kan mereka minta budak, Nabi ingin kasih sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka minta berupa budak itu. Maka Nabi mengatakan, idza akhadtuma madajiakuma, apabila kalian hendak tidur, menuju tempat tidur kalian, maka bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali. Fa inna dzalika khairul lakum mimma sa'altuma. Karena hal itu lebih baik dari apa yang kalian minta. Artinya kalau kalian mengamalkan takbir 34, tahmid 33, tasbih 33, itu akan menjadi kekuatan bagi kalian untuk mengawali hari besok. Jadi Nabi tidak mengasihi Fatimah dapat budak, tapi justru Nabi mengganti Fatimah itu dengan yang lebih baik, menggantikan kepada Fatimah dengan zikir kepada Allah. Nah sekarang di rumah ada bibi, ada apa segala macam. Masa kemudian tidak bisa kemudian khusus merawat suami? Harusnya jenengan tuh punya prinsip, khusus makanan suami aku sing masak. Bila perlu ikut kursus masak, nasi mandi kah, nasi bebek kah, nasi babat kah, kursus. Ya, buat nasi-nasi untuk suami, kesukaan suami harus tahu. Sehingga kita bisa berupaya untuk memberikan masakan yang terbaik kepada suami itu. Gitu caranya. Bukan malah dikit-dikit, Bi, tolong Bi, Bapak mau makan goreng tempe, goreng telur, goreng ayam, segala macam, buat sambal, ya buat sayur. Ya kalau gitu ngapain Bapak makan di rumah? Lebih baik Bapak berarti di warung. Tinggal panggil seperti itu mah gampang. Daftar menu di bawah, tinggal bilang, saya pesan ayam bakar satu sama minumnya es teh jumbo, selesai. Sampai rumah tuh kepingin tangan istrinya yang masak. Ustaz, aku gak bisa masak. Bukan alasan aku gak bisa masak, itu kursus. Belajar. Kalau Anda niatkan untuk menjadi apa namanya, bentuk bakti sama suami, itu pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu ibadah. Anda tidak mau berusaha, usahalah. Tolong ajarkan anak-anak perempuan Anda sejak kecil sebelum dia menikah. Ajarkan cara masak, ajarkan cara membersihkan rumah, cara membersihkan tempat tidur. Biar suaminya senang dengan dia, biar suaminya cinta sama dia. Bukan malah mencari shortcut. Apa shortcutnya? Panggil bibi, bergantung sama manusia. Kalau bibinya gak masuk seminggu, hancur itu rumah kayak kapal pecah. Karena kita tidak mendidik, ajarkanlah. Bukan berarti orang kaya kemudian tidak bisa bersih-bersih kasur, tidak bisa-bisa bersih rumah. Saya bilang gak bisa, bersih bisa lah. Sekedar ganti spray masa gak bisa? Sekedar kemudian nyuci untuk memasukkan pakaian ke mesin cuci, tinggal pencet putar-putar, setelah itu pencet lagi untuk mulai. Masa enggak bisa? Allah Karim. Ini Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dia datang kepada Nabi minta budak, tapi Nabi tidak asisi budak itu. Dan tidak mengeluh sedikit pun Fatimah. Ya apa sih bapak aku ini? Ono budak tapi aku enggak dikasih gitu. Enggak mungkin itu Fatimah. Sudah. Nabi mengajarkan yang lebih baik. Fatimah dan Ali menerima dengan sepenuh sepenuh. Makanya saya sampaikan tadi. Banyak orang bilang gitu kan. Kita jangan mau kemudian diintimidasi. Kita ini bukan budak. Kita ini loh istri. Dia mau cari istri, cari budak. Hei. Sadar para wanita. Lihat istri-istri para nabi itu. Mulia mana kita sama dia? Kita kalau ngomong kemuliaan mereka lebih mulia, tapi mereka tidak kemudian mengatakan kita kan istri bukan budak, cari budak aja. Makanya saya bilang tadi, Anda dicuci otaknya sama orang-orang barat itu karena Anda menganggap diri Anda sebagai bu. Dicuci otaknya sama orang-orang barat itu. Kajian-kajian gak jelas itu, kajian parenting lah, apalagi kajian apa istilahnya itu lagi ya, dicuci itu. Kajian orang tua tapi pematerinya datang dari orang-orang gak jelas. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Pertama, tarbiyatul mar'ati 'alal adkar. Yaitu mendidik seorang wanita untuk sering-sering berzikir. Mendidik seorang wanita untuk sering-sering berzikir. Karena dengan zikir itu akan memberikan kekuatan. Kalau jenengan sudah mulai capek, lelah, bacalah zikir ini. Takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Bacalah zikir. Supaya Anda tidak lelah, supaya Anda tidak capek. Yang kedua, daurul abi fit tarbiyah la yantahi bizawajib natiha. Bijak bizawajib nati. Peran bapak dalam mendidik putrinya tidak terbatas ketika istrinya, ketika anak perempuannya sudah menikah. Saya ulangi, peran bapak dalam mendidik putrinya tidak terhenti atau terbatas dengan anaknya sudah menikah. Tidak itu. Artinya kalau dia sudah menikah sudah orang tua lepas tangan, enggak. Tapi tetap dia melakukannya. Meskipun anaknya itu sudah menikah, bahkan anaknya sudah jadi nenek-nenek, dia tetap mendidik anaknya. Ya. Ya. Jadi tetap dididik. Kemudian yang ketiga, nah ini nih poin yang ketiga nih. Khidmatul mar'ati fi baitiha la yanqusu min qadriha. Khidmah, pelayanan istri, pelayanan istri di rumahnya tidak menurunkan kedudukannya. Ya. Tidak menurunkan kedudukannya. Pelayanan istri di rumah terhadap suami dan anak-anaknya tidak menurunkan kedudukannya. Bahkan coba lihat Fatimah, beliau adalah Sayyidatu Nisa'il Jannah, tuannya atau penghulunya wanita-wanita sur. Tapi dia tidak kemudian meninggalkan. Oh, kok dia enggak ngomong sama Ali? Li, aku lu tuannya penghuni surga perempuan. Mosok kamu suruh aku giling gandum? Nggak ngomong gitu. Tetap dilakukan sendiri. Karena itu tidak mengurangi apa namanya kemuliaan dia sebagai seorang wanita. Maka teori apa poin ini membantah sebuah statement yang mengatakan kamu cari pembantu atau cari istri. Itu statement yang keliru, fatal. Jangan didengarkan. Yang keempat, hikmatul mar'ati li zawjiha juz'un min riayatiha lah. Pelayanan istri terhadap suaminya adalah satu dari sekian banyak kewajiban dia di dalam rumah. Satu dari sekian banyak dari kewajiban dia di dalam rumah. Ya, di dalam rumahnya. Itu satu dari sekian banyak kewajiban dia di dalam rumah. Kemudian yang kelima, talabul mar'ati lil khadima fil bait amrun jaiz. Seorang wanita meminta pembantu itu boleh. Seorang wanita itu meminta pembantu itu boleh. Diperbolehkan, bukan tidak boleh, boleh. Apalagi kalau suami mampu untuk membayar, silakan. Tapi kalau suami tidak mampu bayar, tidak boleh memaksakan diri. Ya, tidak boleh memaksakan dirinya. Ya. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang terakhir, muhafazatul mar'ati 'alal adhkar. Yarbutuha bi khaliqiha wa yaziduha imanan. Seorang wanita yang selalu menjaga zikir, ya, seorang wanita yang selalu menjaga zikir, ya, seorang wanita yang selalu menjaga zikir menjadikan hubungan dia dengan Tuhannya semakin kuat. Menjadikan hubungan dia dan Tuhannya semakin kuat, dan sebagai sebab bertambah keimanannya. Saya ulangi, seorang wanita yang senantiasa menjaga zikir menjadikan hubungan dia dengan Tuhannya semakin kuat, dan sebagai sebab imannya bisa bertambah. Ya, imannya bisa bertambah. Maka kalau jangan capek-capek banyak-banyak berzikir, ibu-ibu, karena demikianlah yang bisa menjadikan jenengan itu semakin kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis yang ke-81. Sekarang kita tambah satu hadis lagi, 3 hadis hari ini. Hadis yang ke-82. Hadis yang ke-82 ini diriwayatkan dari Yusairah. Diriwayatkan dari sahabiat yang bernama Yusairah. Yusairah siapa namanya, Bu? Yusairah. Wa kanat minal muhajirat. Dia ini salah satu sahabiat dari kalangan muhajirin. Salah satu sahabiat dari kalangan muhajirin. Beliau ini salah satu sahabiat dari kalangan muhajirin. Sudah. Qalat, beliau berkata, qala lana Rasulullah. Pernah satu ketika Rasul berkata kepada kami. Berkata kepada para wanita maksudnya. Apa kata Nabi? Alaikun Nabi tasbih. Hendaklah kalian sering-sering bertasbih. Hendaklah kalian sering-sering bertasbih. Wat tahlil, bertahlil. Wat takdis. Ya. Dan bertakdis. Ya, tasbih, tahlil dan takdis. Apa maksudnya ucapan takdis? Itu ucapan Subhana Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus itu ucapan takdis namanya. Kalau boleh Nabi mengatakan Wa'kitna bil anamil, dan hitunglah dengan jari-jari kalian. Jadi disuruh berzikir dengan jari. Nah, ini sebagai satu isyarat lebih utama berzikir dengan jari. Fa innahunna mas'ulatun muntantaqatin wala taqfulna fatansayna rahmah. Kata Nabi, karena jari-jari itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Kenapa disuruh bertasbih dengan jari? Karena jari-jari itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Dan janganlah kalian lalai dari berzikir sehingga kalian melupakan rahmat Allah. Jadi ketika seorang itu lalai berzikir, selain dia menyiapkan tempat buat syaitan, dia itu sedang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama, hasul mar'ati ala tasbih wa tahlil wal dzikir. Anjuran kepada wanita untuk senantiasa menjaga dzikir. Dzikir pagi petang, kalau enggak bisa baca semua, cari yang bisa-bisa dibaca saja tapi istiqomah gitu loh. Tidak harus membaca semua kalau tidak istiqomah, lebih baik beberapa ayat apa beberapa dzikir-dzikirnya tapi dirutinkan secara istiqomah. Ya. Paham ya? Yang kedua, al-ghaflatu anit tasbih wa dzikri tafqudul mar'ata al-khair al-katsir. Lalai dari berzikir menjadikan para wanita kehilangan kebaikan yang besar. Lalai dari zikir menyebabkan para wanita kehilangan kebaikan yang besar. Menyebabkan kehilangan kebaikan yang besar. Karena di balik zikir itu banyak sekali manfaat dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan yang terakhir, ya, yang ketiga, tarbiyatul mar'ati ala dzikri bi istikhdamil wasilah afdal. Mengajarkan wanita untuk berzikir dengan menggunakan sarana yang terbaik. Mengajarkan wanita untuk berzikir dengan menggunakan sarana yang terbaik. Mana sarana terbaik untuk berzikir? Ya jari. Ustaz, apa hukumnya menggunakan tasbih digital? Boleh-boleh saja. Tapi tetap lebih afdol dengan tangan. Dengan jari-jari kita. Paham ya, ibu-ibu? Hah? Gimana? Buat nenek-nenek. Apa buat nenek-nenek itu? Tasbih digital. Berarti kalau jenengan pakai usianya baru 30 tahun berarti sudah nenek-nenek. Iya, makanya jangan pakai. Ya, jangan dipakai. Paham ibu-ibu? Ya, itu kalau nenek-nenek gak apa-apa. Tapi kalau masih yang muda ya jangan. Tapi kalau ditanya apa hukum asalnya, boleh. Yang penting jangan gara-gara pakai tasbih digital menunjukkan dia paling alim gitu, itu enggak boleh. Tapi kalau sekedar untuk membantu ngitung boleh. Ya, bisa dipahami ya? Itu tidak ada masalah. Tapi ini tiga hadis yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan.